وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، lanjut hadis ke-14. Sekarang pada pembahasan watariku lidini, atarik lidini. Karena Nabi SAW bersabda, la yahillu damu rim muslimin illa bihida salasin. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga alasan. Ya, yang pertama, as-sayyibu zani, orang yang telah menikah, dia berzina. Yang kedua, an-nafsu binafsi, jiwa dengan jiwa, artinya ketika dia membunuh maka dia akan dihukum mati juga dengan dikisos. Wattariqu lidinihi al-mufariq lil jamaah, dan yang meninggalkan agamanya karena memisahkan diri dari jamaah. Ya, pekan lalu telah kita bahas bahwasanya had, hukuman yang ditimpakan kepada tiga orang ini, ya, itu bukan pembatasan bahwa nanti ada lagi. Semisal orang yang berzina dirajam. Nah, jenis hukumannya berbeda-beda. Kalau dia pelaku homoseksual LGBT, dia bukan dirajam, tetapi dilempar dari gedung yang tinggi, dari pegunungan dilempar ke bawah. Ya. Kemudian orang yang membuat kerusakan di muka bumi itu disalib dan dibunuh, dipotong tangan dan kakinya baru dibunuh. Nah, ya. Ini bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan kesesatan yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya al-mufariq wa tarik lidinihi al-mufariq lil jamaah. Yang orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man baddala dinah faqtuluh." Ya, barang siapa yang mengganti agamanya, dia murtad, maka bunuhlah dia. Dan enggak ada perbedaan apakah dia pria atau wanita. Kalau dia mengganti agamanya maka dia dibunuh. Namun dibunuhnya ini yaitu dengan keputusan waliul amr, ya, pemimpin, setelah dia dimintai tobat 3 hari. Nah, adapun pelaku pembatal keislaman yang lainnya, semisal mencela nabi, ini para ulama berselisih apakah perlu dimintai tobat 3 hari atau tidak. Nah, ya, banyak ulama mengatakan tidak perlu dimintai tobat. Begitu juga dengan sihir, ya, tukang sihir, dukun, ini dibunuh wala yustatab, tanpa perlu dimintai tobat, langsung dieksekusi mati. Demikian juga pencela nabi, ya, tanpa perlu dimintai tobat maka dia dihukum mati. Seandainya dia sudah tobat duluan baru ketangkap, tetap dihukum mati, ya. Nah, bagaimana dengan tobatnya? Para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan tidak diterima, ada yang mengatakan diterima. Yang paling rajih kata Syekh Utsaimin ini, tuqbalu taubatuhu wa yuqtal. Tobatnya tetap diterima, tapi dia tetap juga, tobatnya diterima tapi dia tetap dihukum mati. Nah, begitu juga kalau tukang sihir, tukang sihir, dukun, ya, paranormal, ini dalam hukum Islam, ya, la yustatab, yuqtal, tidak dimintai tobat dibunuh. Ya, tidak dimintai tobat langsung dibunuh. Adapun pelaku pembatal Islam yang lainnya, yang murtad, ya, yang menyembah kuburan, itu dimintai tobat selama 3 hari. Ya, dimintai tobat selama 3 hari. Demikian pula hukuman mati ditimpakan bagi siapa? Bagi orang yang tidak sholat. Ini sepakat para ulama, baik yang mengkafirkan orang yang tidak sholat atau yang tidak mengkafirkan. Ya. Yang mengkafirkan orang yang tidak sholat, semisal madhab Hanbali dan sebagian Syafi'iyah. Nah, kemudian mayoritas ulama Syafi'iyah, Malikiyah berpendapat orang yang tidak sholat tidak kafir. Namun mereka berpendapat orang yang tidak sholat dibunuh. Kapan dibunuhnya? Nunggu 3 hari? Enggak. Dibunuhnya itu yaitu ketika dia tidak sholat zuhur dan asar, menjelang maghrib, di mana dia tidak mungkin mengerjakan 2 sholat tersebut karena waktunya sudah mepet dengan terbenamnya matahari, maka dia ditangkap, ya, ditangkap dan diserahkan kepada pemimpin. Yang mengeksekusi adalah pemimpin. Ya, barakallahu fikum. Berbeda dengan pencela nabi, orang yang melakukan sihir, di zaman sesalap, di masa Rasulullah, yang mengeksekusi adalah pribadi-pribadi kaum muslimin. Ya, pribadi-pribadi kaum muslimin, dan tidak ada had, tidak ada tanggungan darah bagi yang membunuh. Nah, tayyib, tafadhal, dibaca sekarang berikutnya. Ya, silakan di sini Pak Ahmad. Sekolah tarikhu rahimahullah ta'ala. As-salisu at-tariku li dinihi wa huwa al-murtadu qala sallallahu alaihi wasallam. Man battala dinahu faqtuluhu bi annahu syahida aqtarafa anna hadha dina haqqun fa dakhala fil islami thumma ba'da ma'rifatihi wa iqtina'ihi yartad fa hadha dalilun ala fasadihi fa hadha yuqtalu haddan himayatan lid-dini minat tara'ibi tara'ub ya minat tara'ubi Masaddan di tariqil mufsidina mafsad mufsidina nah ya Masaddan di tariqil mufsidina alladzina yuriduna sharfan nasi anid din di anna ba'dahum yadkhulu fil islam dairan thumma yattadu bi yaqulan nasu lam yattadda illa di annahu ra'ya annad din li annahu ra'a ra'a kan ra'ya ra'a annad din laisa fihi silahiyatun salahiyat di anna hal alladhi irtadda minal mufakirina wa minal mudrikina lil umuri walau annahu ra'a fi hadzal din khairan limartadda lamartadda lamartadda lamnya lam jawab lau terus hakadha yaqulul munafiquna wa dha'aful imani fa idza qutila fa innan nasa yahtarimuna ad-dina wa yatafaq qafuna 'anil tala'ubi bihi wa qawluhu al-mufariqu lil-jama'ah cukup dah cukup Pak. Baik. Ya, Syaikh Fauzan menerangkan at-tariq lidini wal murtad. Orang yang meninggalkan agamanya yaitu orang yang murtad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man badzala dinah faqtulu. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ya. Bunuhlah dia. Ya, adalah orang-orang yang meninggalkan agama Islam murtad serta memisahkan diri dari jamaah Islam. Ya. Taibar kalau begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan dari orang-orang yang halal darahnya, ya, mengecualikan dari orang-orang yang halal darahnya, dari orang-orang yang bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, ya, dengan melihat kenyataan dirinya sebelum murtad dan hukum Islam berlaku baginya setelahnya. Maka inilah sebabnya dia harus diminta bertobat dan dituntut kembali kepada Islam. Taibar kalau begitu. Di annahu syahida wa atarafa, karena dia sudah mempersaksikan, dia sudah mengakui anna hadza dina haqqun, maksudnya agama ini adalah benar. Dia sudah di Islam, wa dakhala fil Islam, dia sudah masuk Islam. Summa ba'da ma'rifatihi wa iqtina'ihi, kemudian setelah dia mengetahui kebenaran Islam, ya, dia sudah mengetahui kebenaran Islam dan keyakinan itu, dan dia sudah meyakini, yartabdu, dia malah murtad. Fahada dalilun ala fasadi. Maka ini adalah dalil, petunjuk akan kerusakan orang tersebut, person tersebut. Ya. Fahada yuktalu, maka orang ini dibunuh, dihukum mati. Haddan, ya, karena menegakkan dalam, apa, menegakkan had. Ya. Orang ini dibunuh sebagai hukuman bagi dia. Himayatan, ya, lidini, sebagai bentuk penjagaan terhadap agama Islam ini, minat tala'ubi, dari sikap main-main. Karena orang yang sudah kenal Islam, Islam itu hak, sudah tahu dia. Kemudian dia murtad, ya, ini berarti main-main. Ya, wasaddan litariqil mufsidina, dan juga dalam rangka, ya, menutup, mencegah jalannya orang-orang yang menginginkan berbuat kerusakan. Alladzina yuriduna di'afan nas, yaitu orang-orang yang menginginkan di'afan nas, berpalingnya manusia dari agama Islam. Kan begitu. Rata-rata orang yang murtad dia jadi misionaris. Ya, dia akan menularkan virusnya. Ya, orang-orang yang murtad rata-rata. Ya. Langsung bahkan dia jadi pendeta. Bahkan nama Islamnya itu enggak dirubah. Dulu dia waktu di Muslim namanya Muhammad Syaifuddin atau Syarafuddin dan siapa-siapa itu. Yang jadi pendeta. Dia murtad, nama itu tetap dia jaga. Tetap dia jaga. Ya, tetap dia jaga dalam rangka apa? Ingin membuat samar bagi kaum muslimin. Ya. Padahal dia dalam agama Islam enggak ngerti apa-apa. Nah, dianggap itu mantan ustaz. Ustaz apaan? Ya. Ustaz apaan? Cuman bisa baca Quran, baca kitab enggak bisa, fikih juga enggak ngerti dalam Islam, jahil. Ya. Iya dan tidak. Nah, harusnya orang seperti itu dihukum mati. Ya. Ketika pemerintah tidak menghukum mati, nah pemerintah yang bertanggung jawab ini di hadapan Allah. Kenapa tidak menghukum mati orang-orang kayak gitu? Ya. Sebab-sebab kerusakan itu ya bersumber dari tidak ditegakkannya hukum Allah. Kita ini gersang, kita ini banyak bencana, ya. Kemarau panjang itu masih mending dibandingkan dengan tidak ditegakkannya hukum Allah. Nah, tidak ditegakkan hukum Allah bencana, lihat semua kerusakan akibat itu. Ya. Hukum-hukum Belanda, hukum-hukum setan yang malah ditegakkan, ya udah. Ya, orang enggak ada yang takut untuk membunuh, memperkosa, berzina, mencuri, murtad, mengejek-ngejek agama, melakukan praktek ya, perdukunan, klinik dan yang lainnya biasa. Takut, enggak ada yang takut semua. Koruptor semua. Ya, tahu di penjara juga entar enak nyaman. Ya dan tidak. Ya. Orang yang narkoba enggak ada yang takut semua. Ya. Hukum buatan manusia bahkan bisa dibeli. Ya. Hakimnya disogok, jaksanya disogok. Nah, ringan, masuk penjara pun remisi. Ya, bebas corona. Ya dan tidak. Ini akibat tidak ditegakkan hukum Allah. Berdosa mereka ini, dosa besar. Allah ancam dengan kekuburan, kefasikan, kezaliman. Ya. Li'anna ba'dahu mana lagi tadi, Pak? Yuriduna sirfan nas anidin. Ya, mereka yang menginginkan manusia berpaling dari agama Islam ini. Ya, tujuannya demikian. Di'anna ba'dahum yadkhulul fil Islam zahiran, karena di antara mereka ada yang masuk Islam secara lahiriah saja. Ya. Summa yartadu, kemudian murtad, yaqulan nas, ya, untuk mengatakan kepada manusia, ya, lam yartaddu illa li annahu ra'a anna ad-dina laisa fihi salahiyatun. Tidaklah orang tersebut yang murtad kecuali setelah dia melihat agama Islam ini enggak ada kebaikannya sama sekali. Li anna hadzal ladzi irtadda minal mufakkirin. Ya. Karena orang yang murtad ini ya dari kalangan para pemikir, cendekiawan, wa minal mudrikina lil umur, dan orang-orang yang mengetahui perkara ini. Walau annahu ra'a fi hadzal din khairat la martadda, seandainya dia melihat ada kebaikan dalam agama Islam ini, tentulah dia tidak murtad. Kenapa dia murtad? Berarti ada yang enggak beres dalam Islam. Kayak begitu. Akhirnya membuat ya, orang-orang jadi ragu. Fenomena artis murtad itu mempengaruhi. Apalagi kalau artis tersebut memiliki fans muslim. Nah, mempengaruhi. Ya dan bilang. Ya, harusnya dihukum mati semuanya. Mau laki, mau perempuan, dihukum mati. Ya. Allah musta'an. Ini enggak, malah mereka bebas. Ya. Mereka bebas bahkan mengekspos kemurtadan mereka di media. Ya, di dunia nyata jadi pendakwah Kristen. Ya dan billah. Ini harusnya dihukum mati semuanya. Dihukum mati ini. Ya. Karena mereka menularkan. Ini bahaya banget. Ini kenapa orang yang mengganti agamanya dihukum mati? Karena ini sebabnya. Ya, mereka mempermainkan agama dan menularkan virus kekufuran dia kepada orang lain. Nah, ini sebagai pemicu bagi orang lain untuk mau murtad juga atau ragu dulu terhadap kebenaran Islam. Ya, harusnya orang kayak gini enggak usah dikasih kesempatan sedikit pun untuk membuat syubhat langsung penggal. Mau balik lagi Islam enggak? Pikir 3 hari. Enggak mau, penggal. Selesai perkara. Orang-orang takut murtad. Ya, lihat di Saudi, enggak ada yang murtad terang-terangan. Bang, kalau ada dia kabur dulu ke luar negeri baru diumumkan saya murtad. Enggak ada. Di sini lihat artis murtad, politikus murtad. Terang-terangan. Ada yang jadi pendeta, ini bangga lagi saya mantan muslim, subhanallah. Ya, artis murtad, terang-terangan ganti agamanya. Ya, harusnya tangkep-tangkepin tuh artisnya semua, penggal-penggal semua. Mau laki, mau perempuan kayak, mau ibu-ibu kayak, mau nenek-nenek kayak, masih muda. Ini karena hukum Allah tidak ditegakkan, hukum setan yang ditegakkan, hukum-hukum setan Belanda ini yang ditegakkan, akhirnya orang-orang gak ada yang takut. Ya. Bebas semua. Gak ada yang takut untuk murtad dan membuat kerusakan. Ya, kerusakan berpikir kaum muslimin. Ragu kaum muslimin, apalagi kalau artis-artis ini punya fans. Ya, punya fans, akhirnya fans-fansnya bingung. Ya, dia bebas menyuarakan, mengkampanyekan agama barunya. Ya. Agama barunya. Kayak tadi tuh Muhammad Syarafuddin langsung jadi pendeta. Ya. Siapa lagi tuh artis-artis yang langsung murtad di akun-akun sosmednya, apa Instagram lah, Facebook lah, Twitter lah, langsung dia pajang-pajang tuh salib-salib agama barunya. Ini membuat kerusakan ya. Jadi dia mengumumkan kepada segenap manusia, agama yang kemarin saya anut itu salah, nggak ada kebaikan, ini yang benar. Apalagi dia menyuarakan, setelah saya di sini saya merasakan ketenangan. Ini hukum mati ini udah. Nah, ini enggak, pemerintah ngebiarin aja. Ini bertanggung jawab pemerintah ini. Kedzaliman yang paling besar. Ya, membiarkan kayak gini. Ya. Makanya ini bencana kita yang paling besar. Ini kata Syekh bin Baz dan kata para ulama salaf. Ketika hukum Allah tidak ditegakkan. Lihat semua bencana. Mau apa? Mau dari sisi apa? Ekonomi. Korupsi, merajalela, karena hukum Allah enggak ditegakkan. Narkoba, sosial, pemerkosaan, perzinahan. Apalagi? Enggak ada yang takut kemurtadan, apalagi? Enggak ada yang takut orang. Enggak ada yang takut. Ya, enggak ada yang takut. Enggak ada yang takut karena mereka tahu paling cuma 2 tahun, 3 tahun. Kita saling membunuh. Ya, senggol bacok katanya. Baru lihat-lihatan dikit bisa saling bunuh. Coba diterapkan hukum Islam. Kisos. Kalau ente bunuh, ente juga bakal dibunuh. Lebih memalukan lagi dilihatin orang nanti. Nah, tapi karena hukum Allah gak ditegakkan, malah memprioritaskan hukum-hukum syaitan, akhirnya terjadilah ya, keburukan-keburukan ini. Iya dan bila. Harusnya ya, ahlus sunnah wal jamaah kritis terhadap hal ini. Jangan pasrah, diam aja puluhan tahun. Ya. Beri nasihat pada pemimpin. Dan pemimpin udah kasih nasihat. Mereka gak mau. Ya. Sejak zaman SBY, Andi Malarangeng itu dikirimin surat sama Abu Bakar Basir untuk berhukum dengan hukum Allah. Disampaikan ke SBY. Gak mau. Ya. Gak mau. Kalau sekarang lebih galak lagi. Siapa yang mau mengganti Pancasila, UUD 45 dengan sistem impor, kita gebuk, kita lawan, subhanallah. Allah musta'an. Ya. Ini perkara besar ini. Ya. Tapi, mana lagi tadi? Wahakada yakulun yakulul munafikun wadi'aful iman. Ya. Maka inilah ucapan orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah keimanannya. Fa idza qutila fa inan nas yahtarimuna ad-din. Kalau mereka ini orang semacam yang murtad ini dibunuh, maka manusia akan memuliakan, menghormati agama ini. Ya, wa yatawaqqafuna 'anil tala'ubi fih. Ya, dan mereka akan berhenti dari sikap mempermainkan agama ini. Kapok semua. Kapok semua. Naam barakallahu fih. Nah, fadal, saya dibaca. Al-Mukhariqun Al-Jamaah Ila Wal-Ladhi Yakhruju Ala Wali'il wa yuradu bidzalika al-khawarij, ya yuradu. Terus yuradu bidzalika al-khawarij wal mudhafu wa man syaqqa asal asaqati wa kharaja 'ala al-jama'ati fa innahu yuqatalu jam'an isyari wa idza qutila fil qitali wal jihadi wal jihadi fa inna qatlahu maqdurun bihi syar'an bi'annahu siyaratun lid-dini minat tala'ubi tala'ubi minat tala'ubi wasiyatun lid-dima'i wasiyanatun wasiyanatun lid-dima'i kalimatul muslimina hadha huwal mufaliku fil jama'ati. Nah, ada nun yang gak kelihatan. Baik, al-mubarikul lil jamaah. Ya, yang memisahkan diri ini dari jamaah kaum muslimin. Ya, qutila. Qila huwa alladhi yakhruju ala wali al-amr. Yubariku jama'atil muslimina. Ada yang mengatakan mereka itulah yang orang-orang yang yakhruj, kharaja yakhruju, itu maknanya keluar memberontak. Jadi pemimpin muslim. Ya. Jadi pemimpin muslim yang menegakkan hukum Allah. Yang tidak menegakkan hukum Allah gimana? Nah, Syekh Saleh Al-Syekh di YouTube ada ditanya oleh para pemuda dari Aljazair. "Wahai Syekh, pemimpin kami tidak menegakkan hukum Allah, alias menegakkan hukum setan." Nah, ya, semua selain hukum Allah itu hukum setan. Semua. Mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di mana, selain hukum Allah adalah hukum setan. Hukum buatan manusia, bukan hukum Allah. Nah, di Aljazair demikian juga. Syekh Saleh Al-Syekh ini termaktub di YouTube, sampai hari ini masih ada. Dan ini madhabnya Syekh Saleh Al-Syekh, tidak berubah sedikit pun. "Wahai Syekh, kami di Aljazair, pemimpin kami sekuler, tidak berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan ya undang-undang Faransa, Prancis, kalau kita undang-undang Belanda. Nah, apakah orang yang memberontak itu dikatakan khawarij atau bughat?" Kata Syekh Saleh Al-Syekh, pemuda yang memberontak ini salahnya bukan karena disebut sebagai khawarij atau bughat, namun karena salahnya lebih mendatangkan kemudorotan dari pemberontakannya. Ya, lebih mendatangkan kemudorotan daripada kemaslahatan. Dia salah, dia berdosa, dari sisi mudorotnya lebih banyak. Bukan salah karena jadi khawarij, jadi bughat, kata Syekh Saleh Al-Syekh. Ada di YouTube-nya sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Perhatikan ya. Jadi jangan asal jeplak nuduh khawarij, khawarij, khawarij. Dua orang khawarij itu gila benar, itu perkara berat ya. Ya. Nah, jadi harus dipahami hal ini. Ya. Jangan sampai kita serampangan nuduh khawarij. Khawarij itu yang memberontak pemimpin kaum muslimin. Pemimpin muslim. Ya. Yang dia berhukum dengan hukum Allah. Hatta dahulu ya, sebagian pemimpin kaum muslimin, muslim dia berhukum dengan hukum Allah, dilawan sama lima orang sahabat ini gak dikatakan khawarij. Siapa yang mau mengatakan lima orang sahabat, misal Abdul Mu'ti bersama Ahlul Madinah memberontak ya dalam peristiwa Harrah, kemudian Abdullah bin Zubair bersama seorang sahabat yang lainnya memberontak kepada Hajjaj sehingga Abdullah bin Zubair dihukum mati oleh Hajjaj. Sampai Abdullah bin Zubair sudah berlindung di tirai Ka'bah masih dibunuh oleh Hajjaj. Siapa yang mengatakan ya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khawarij karena memberontak melawan pemimpin saat itu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb? Siapa? Ya. Siapa yang mengatakan dia adalah pemberontak? Adalah khawarij. Siapa yang tega mengatakan lima orang sahabat ini khawarij? Siapa coba? Ya. Pernah ada yang seperti itu, Luqman Ba'abduh di bukunya, mereka adalah teroris. Ya. Ketika kebablasan nuduh orang Khawarij, sampai dia nuduh Abdullah bin Mu'ti radhiyallahu anhu, ya, beserta para ahlul Madinah sebagai Khawarij. Ketika dikecam, baru di buku berikutnya melas-melas tobat, kami bertobat pada Allah. Di buku berikutnya mereka apa, membela teroris, mau apa, menebar dusta, menebar teroris ketika dia sedang perang buku tuh sama siapa itu, ada judul bukunya yang membantah mereka adalah teroris, mereka adalah itu apa namanya, siapa teroris siapa Khawarij. Gitu. Ya, saya sempat ngikutin tuh tahun 2004, 2005, ya, 2006. Ya, awalnya Imam Samudran nulis buku Aku Melawan Teroris, dibantah sama Luqman Ba'abdu. Ya, siapa teroris? Apa? Mereka adalah teroris. Nah, Luqman Ba'abdu bablas. Ustaz Luqman Ba'abdu bablas. Bablasnya apa? Nuduh sahabat Khawarij. Nah, Abdullah bin Mu'ti Khawarij. Dibantah lagi, saya lupa nama yang bantah. Bukan Imam Samudra, Imam Samudra udah dieksekusi. Judul bukunya siapa teroris, siapa Khawarij. Mengecam ucapan Luqman Ba'abdu ini yang mengatakan Abdullah bin Mu'ti radhiyallahu anhu bersama Ahlul Madinah kalangan tabi'in sebagai Khawarij yang melawan waktu itu. Ya. Baru di buku berikutnya menebar dusta mereka adalah teroris Khawarij, baru dia melas-melas. Saya bertobat, kami berlepas diri dari tulisan kami sebelumnya. Kami bertobat pada Allah atas ucapan lancang kami. Baguslah masih bertobat. Ya. Iya, tapi kayak gitu bablas. Nuduh sahabat Khawarij, subhanallah. Ini ciri-ciri kemunafikan. Kalau nuduh sahabat, lisan kita itu ada ke satu orang sahabat aja, ini fasik. Dosa besar. Ya. Untung bukan Abu Bakar Umar yang dicela. Kalau Abu Bakar Umar yang dicela, udah khalas. Enggak ada cerita. Ya, enggak ada cerita. Tapi barakallahu fikum. Ini bahaya ini. Lagi lanjut. Wa yuradu bidzalika al-khawarij wal bughat. Yang dimaksud dengan ini adalah para Khawarij dan bughat. Wa man syaqqa, ya, dan siapa di antara mereka yang mematahkan, ya, as-ta'ah, tongkat ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, ya, ya, tongkat ketaatan, ya, karena pemimpin kaum muslimin itu yusma wa yuta', yusma kalamuhu wa yuta' amruhu, didengar ucapannya, ditaati perintahnya selama bukan perintah untuk bermaksiat kepada Allah. Kata Nabi SAW, innama ta'atu fil ma'ruf, la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Ya, ketaatan hanya pada yang ma'ruf, tidak boleh bermaksiat. Ya. Tidak boleh taat pada makhluk yang itu ternyata dalam rangka bermaksiat kepada Allah sang khaliq. Ya. Nah, ini. Namun Ibn Abi Syaibah mengeluarkan riwayat, ya, dari Waqi' secara muttasil sampai Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, haqqun 'alal imam ayahkuma bima anzalallah wa an yuaddiya al-amanata wa illa, ya, wa idza fa'ala dzalika kana haqqan 'alal muslimin ay yasma'u wa yuti'u wa yujibu idza du'u. Kata Ali bin Abi Thalib, kewajiban bagi pemimpin adalah untuk berhukum dengan apa yang Allah turunkan, menunaikan amanah. Jika dia telah melakukan hal tersebut, berhukum dengan hukum Allah, menjalankan amanah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk mendengar ucapannya, mentaati perintahnya, dan yujibu idza du'u, memenuhi panggilan jika pemimpin ini memanggil. Ya. Taibarakallahu fiik. Kalau enggak, gimana? Baik. Lanjut lagi. Fa innahu yuqatalu daf'an lisyarrih. Maka orang yang tersebut, yang Khawarij ini, kalau mereka memerangi pemimpin muslim, ya, yang berhukum dengan hukum Allah, maka dia diperangi dalam rangka ya mencegah keburukannya. Wa idza qutila bil qitali wal jihad, apabila mereka diperangi dalam peperangan dan jihad, ya, fa inna qatlahu ma'dzurun, maka memerangi mereka adalah sesuatu hal yang diizinkan dalam syariat ini, ya, syar'an, li'annahu siyanatun lid-din, karena inilah bentuk penjagaan terhadap agama ini, minat tala'ubi, dari sikap main-main, ya, wa siyanatun lijtima'i kalimatil muslimin, dan juga dalam rangka menjaga persatuan kaum muslimin. Hadza huwal mufariqu lil jama'ah, inilah yang disebut orang yang memisahkan diri dari jamaah. Maka khawarij itu memang dihukum mati. Ya. Ya, al-khawarij itu dihukum mati. Kata Nabi SAW, aina laqitumuhum faqtulu. Ya. Dima faqtuluhum, dimanapun kalian jumpai mereka, bunuhlah mereka. Ya, ini khawarij. Ya, foto berikutnya. Pak Majid. Fa in faraqahum himayatan bil amni wa li jama'ati al muslimina wa himayatan li kalimati min al tada'uti wa li fasadi alladhi yusammuna huriyatan huriyatan ru'yi wa qad kafara al islamu huriyatan ru'yi huriyatan ru'yi bil haqqi بأن يأمر المسلم على إظهار الحق ولا يخاف بالله لو ما لا من أما قرية الرأي بنصر الباطل وترك الدين والطعن فيه وسب أهل الخير فهذه قرية باطلة ومفارقة للجماعة. Wa mufaraqatun lil jamaah. Padahal dzalik, maka hadis ini menunjukkan ala annal muslim, bahwasanya seorang muslim ya yulzimu jama'atal muslimin wa imamahum. Seorang muslim itu dia harus ya komitmen ya bergabung bersama jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ya, la yufariquhum. Nah, jangan dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Fa in faraqahum istahaqqa al-qatl. Kalau dia memisahkan diri, maka dia layak dihukum mati. Baik secara pemikiran juga. Semisal orang-orang yang berpikir seperti pemikiran Jahmiyah, dihukum mati. Ya. Ini dihukum mati. Karena dunia sudah kufur. Ya. Mana lagi tadi? Himayatan lil amni. Ini dalam rangka menjaga keamanan di jamaatul muslimin, untuk jamaah kaum muslimin. Ya. Wa himayatan lil kalimati minat tala'ubi wal fasadi. Dan juga dalam rangka ya menjaga persatuan kaum muslimin. Ya. Menjaga persatuan kaum muslimin dari sikap main-main. Ya. Dari sikap main-main dan kerusakan. Alladzi yusammunahu hurriyatul ra'yi, yang mereka namakan sebagai ya hurriyatul ra'yi, kebebasan berpikir. Ya. Padahal qad kafala al-Islam, Islam telah menjamin hurriyatul ra'yi bil haq. Telah menjamin kebebasan berpikir, tentunya dengan berpikir yang benar. Dengan cara yang benar. Bi ayya'malul muslimu ala idharil haq. Yaitu dengan seorang muslim mengamalkan dengan menampakkan kebenaran. Ya. Ya, wala yakhafu fillahi laumata laimin, dan dia tidak takut ketika dia mengamalkan sesuatu hal di jalan Allah, ya. Dia tidak takut celaan orang-orang yang mencela kalau dia benar-benar ini karena Allah. Amma hurriyatu ra'yi bi nasril batil, adapun kebebasan berpikir dengan cara menolong kebatilan. Wa tarkid din, dan meninggalkan agama. Wa ta'ni fihi, mencela agama. Wa sabbi ahli khairi, mencela ya menghina orang-orang yang berbuat baik dalam Islam. Fa hadhihi hurriyatun batilatun, maka inilah kebebasan kebatilan. Wa mufaraqatun lil jamaah, dan bentuk pemisahan diri dari jamaah. Baik, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, berarti nanti hari Kamis kita masuk ke hadis ke-15. Ya. Hadis ke-15 mengenai berbuat baik kepada tetangga dan tamu.